An Asma binti Yazid qalat qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhina idza ru'u dhukirallah afala ukhbirukum bi shirarikum qalu bala qala al mashauna bin namimah al mufsiduna baina al ahibbah al baghuna al buru'a al anata. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritakan tentang orang yang paling baik di antara kalian, orang-orang pilihan di antara kalian? Ya, qalu bala, maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul. Qala, maka beliau melanjutkan, yaitu orang-orang yang kalau dilihat dzukirallah, Allah disebut, Allah diingat. Afala ukhbirukum bisyirarikum, kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, maukah kalian aku beritakan tentang orang yang paling jelek di antara kalian? Ya. Qalu bala, maka mereka menjawab, tentu. Qala al-masyauna bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna al-bura'a al-anat. Orang yang suka berjalan mondar-mandir bin namimah, mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang membuat kerusakan antara al-ahibbah, orang yang saling cinta mencintai satu sama lainnya. Al-baghuna al-bura'a al-anat, yang mereka menginginkan al-anat, kesusahan, rasa berat, fitnah, al-buru'a'a, kepada orang-orang yang tidak bersalah. Di sini Nabi kita alaihi salatu wasalam membuka ya ilmu dengan soal. Ya, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Dan metode taklim seperti ini banyak didapati di dalam sabda-sabda beliau alaihi salatu wasalam. Ya, yang semisal dengan ini apa? Hal tadrun. Terus apa lagi? Atadruna. Ya, mal ghibah. Kemudian apa lagi? Hal unabiyukum dan yang semisalnya. Apa lagi? Ala ukhbirukum. Ya, bi akbaril kabair. Dan yang semisalnya. Ini di antara metode yang sangat baik di dalam memberikan ilmu, di dalam pengajaran, karena metode seperti ini akan mengundang perhatian orang yang akan disampaikan kepadanya ilmu, dan akan menjadikan hatinya itu rindu kepada ilmu, menunggu-nunggu ya, dan siap untuk menerima apa yang akan disampaikan dari ilmu. Ini diantara bentuk kesempurnaan ya an-nasihah dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini diantara bentuk semangat Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah beliau seringkali ya mengajari atau membuka pengajarannya dengan soal. Ya, agar faedahnya lebih bisa untuk ditangkap dan diingat. Qalu bala, maka mereka para sahabat menjawab, tentu. Di sini Nabi menjelaskan tentang siapa itu orang-orang yang terbaik, terpilih di antara kalian wahai kaum mukminin, yaitu alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang-orang yang kalau dilihat dzukirallah, Allah diingat, Allah disebut. Ini orang, ini adalah orang yang istiqomah zahiran wa batinan, lahir batinnya dia senantiasa menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, ya, secara lahir dan batin, ya, senantiasa hatinya dipenuhi dengan al-khawf minallah, al-khosyah minallah, dan juga anggota tubuhnya senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah, jauh dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, apalagi yang bermaksiat, sehingga orang yang bergaul bersamanya bisa mengambil faedah dari dia sekedar dengan melihatnya, ya, sekedar melihat hai'ah dia, keadaan dia, sudah mengingatkan orang lain untuk berpikir kepada Allah, untuk ingat kepada akhirat. Ini diantara ciri orang yang mubarak, diberkahi, ya, ciri orang yang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang lain bisa mengambil faedah dari dia, ya, dari hai'ah dia, dari keadaan dia sebelum nasihat yang keluar dari lisannya. Ya, demikian. Dan perumpamaan orang yang bergaul dengan manusia yang seperti ini, adalah seperti seorang yang berteman dengan apa? Penjual minyak. Iya. Innama masalul jalis as-salih wal jalis as-su kahamil al-miski wa nafihil kir. Fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabda' min wa imma an tajid minhu rihan tayyibah. Perumpamaan seorang yang dia berteman duduk bersama orang yang saleh dengan orang yang jelek adalah seperti seorang yang dia berteman dengan penjual minyak. Ya, seorang yang dia berteman dengan teman yang baik seperti dia ataupun seperti seorang yang berteman dengan penjual minyak. Ya, ada kalanya si penjual minyak tadi memberi kamu minyak ataupun kamu membeli darinya minyak ataupun kamu paling tidaknya mendapatkan bau wangi. Ya, masya Allah dapat faedah. Ya, dapat faedah. Ya, ini orang ya belum ya kita mengambil faedah dari nasihatnya. Sekedar melihatnya sudah kita bisa mengambil faedah. Ini juga di antara bentuk dakwah. Dakwah bil qudwah. Dakwah dengan qudwah. Dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Terkadang orang itu lebih ya tertarik perhatiannya ketika seseorang itu akhlaknya, karakternya, hayahnya itu mencerminkan ya kebaikan. Ini ahlul khair, sebelum dia berbicara kelihatan ini ahlul khair. Ya, kita masih ingat ucapan siapa kemarin? Muhammad bin Wasi', ahukum, ya, saudara kalian adalah apa? Siapa saudara kalian? Allazi wa'adzakum bi ru'yati qabla an ya'ibakum bi kalami. Saudaramu yang bermanfaat adalah seorang yang dia bisa memberi nasihat kepadamu dengan sekedar melihatnya. Ya, sebelum dia memberi nasihat kepadamu dengan lisannya. Ya. Afala ukhbirukum bi syirarikum? Kemudian Nabi tidak cukup ya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, tapi juga menyampaikan juga tentang perkara yang lain yang jelek agar kita menghindarinya. Afala ukhbirukum bi syirarikum? Maukah kalian aku beritakan tentang orang yang jelek di antara kalian? Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kaum mukminin mutafawituna fi imanihim, bertingkat-tingkat dalam keimanannya. Dan dari sini tentunya kebaikan yang didapatkan oleh mereka pun berbeda-beda. Semakin sempurna keimanan mereka, maka semakin besar kebaikan yang muncul dari mereka. Dan semakin berkurang imannya, maka semakin berkurang pula kebaikannya, dan di sisi lain akan muncul sifat-sifat jelek darinya. Qalu bala, maka mereka para sahabat menjawab tentu. Maka dijawab oleh Nabi AS, al-masya'una bin namimah. Orang yang masya'un, suka mondar mandir, berbolak-balik bin namimah, mengadu domba. Ya. Berbolak-balik mengadu domba ya, bisa sifatnya hisi ataupun ma'nawi. Hisi, berjalan dia dari satu tempat, membawa satu kalam, kemudian dibawa lagi kalam ini kepada orang lain, dengan tujuan apa? Merusak hubungan antara dua orang tadi, atau dua kelompok tadi, ataupun sifatnya maknawi. Oke, SMS. Iya kan? WhatsApp, ataupun sarana yang lain. Ya, itu juga sama berjalan. Mengadu domba, itu sangat tercela. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Di sini disifati al-masya'un dengan al-mufsiduna bainal ahibbah. Yang mereka, ahlun namimah itu, ya membuat kerusakan. Jadi di sini atofnya untuk menjelaskan tentang bahaya dari an-namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang mereka membuat kerusakan hubungan antara mereka-mereka yang saling cinta mencintai, yang mereka saling akur, ya satu saf, ya karena sebab an-namimah ataupun ahlun namimah, maka hubungan mereka menjadi renggang. Al-bahun al-buro'a al-la'anat, dan mereka suka untuk mencari kesulitan, keberatan dan fitnah. Ya, al-buro'a kepada mereka orang-orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Coba dibaca syarahnya. Hadzal hadits ala zahirihi anna khiyaran nas man idza ru'u dzikrallah. Hadis ini secara zahirnya bahwasannya sebaik-baik manusia orang yang jika dilihat ingat Allah. Wahada yu'rifuhul mu'min. Ya'rifuhul mu'min. Min masyahadit. Min musyahadatihi linnasil akharin. Dan ini bisa diketahui oleh seorang mukmin dari meminta persaksian. Dari penglihatannya manusia terhadap manusia yang lain. Fa idza ra'aita min ahli al-ibadah wal ilm fantalaqat ila dzikrillah. Fantalaqta ila dzikrillah. Dan apabila engkau melihat kepada ahlul ibadah dan ahlul ilmi, maka engkau berubah menjadi ingat Allah. Fa'lam anna man ra'aitahu min khiyarin nas. Ketahuilah bahwasannya yang kau lihat termasuk dari sebaik-baik manusia. Tasdiqan li khabari Rasulillahi alaihi salatu wasalam. Idh qala, dan pembenaran terhadap khabar Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dia bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian? Qalu bala, mereka menjawab tentu. Qala alladzina idza ru'u dzikrallah, orang-orang yang jika dilihat mengingat Allah, yakni man ra'ahum tadhakkarul khair wa ahlul khair wassilah wa ahlus silah wassalah wa ahlus salah, yakni siapa saja yang melihat mereka ingat kebaikan dan ahlul khair dan perbaikan dan ahlul salah. Fantalaqa ila dzikrillah, maka berubah menjadi ingat Allah. Wal aksu bil aksi, dan lawannya adalah sebaliknya. Jazakallahu khairan. Qala syarih rahimahullah ta'ala, hadha al-hadith ala zahirihi anna khiyaran nas man idha ru'u dhukirallah. Hadith ini secara zahir menerangkan anna khiyaran nas, bahwasanya manusia yang terbaik, manusia yang terpilih adalah man idza ru'u dzikrallah, adalah orang yang kalau dipandang dzikrallah, Allah diingat, Allah disebut. Ya. Ayah min ayatillah, ya, termasuk ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hai'ahnya mencerminkan sebagai seorang ahlul ilmi, ahlul ibadah, ya. Yang keluar adalah faedah ilmu, ya, dan an-nasiha, tidak ada sesuatu yang tidak berfaedah yang keluar darinya. Wa hadza ya'riful mu'min min musyahadatihi linnasil akharin. Ya. Yang seperti ini diketahui oleh seorang mukmin min musyahadatihi linnasil akharin, dari persaksiannya, penglihatannya kepada orang lain. Khususnya kalau kita melihat, ya, para ulama, para masyayikh, itu tiba-tiba naik semangat kita untuk belajar, untuk ibadah, untuk bisa seperti dia. Itu berpengaruh. Ya, coba kalau antum duduknya bersama mereka-mereka, orang-orang di pasar, yang sibuk dengan apa? Jual beli berdagang. Banyak untung, banyak duit. Yang tertarik apa? Dunia. Aduh, bagaimana nih? Asik banget itu penjual. Laris banget itu. Sehari bisa 500 ribu. Yang terdorong apa? Semangat. Tapi untuk dunia. Yang diingat apa? Dunia. Tapi kalau antum duduk bersama mereka, ahlus sholah, khususnya para ulama, ahlul ilmi, maka semangat antum untuk beribadah naik, sehingga Allah diingat, ya, akhirat diingat. Fa idza ra'aita min ahli al-ibadah wal ilmi fantalaqta ila dzikrillah fa'lam anna man ra'aitahu min khiyarin nas. Kalau kamu melihat ahlul ibadah ataupun ahlul ilmi, ya, fantalaqta ila dzikrillah, kemudian engkau bergegas untuk ingat Allah, fa'lam, maka ketahuilah, anna man ra'aitahu, bahwasanya orang yang kamu lihat tadi dari ahlul ibadah ataupun ahlul ilmi, min khiyarin nas, adalah di antara orang-orang pilihan, di antara orang-orang yang terbaik. Iya. Kamu bergaul dengannya, kamu pasti akan mendapatkan kebaikan, tidak akan rugi siapa saja yang mau duduk bersama mereka. Tasdiqan li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk pembenaran atas berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum." Ya, ala harfu tanbih. Ya, maukah kalian aku beritahukan, ya, bi khiyarikum, tentang khiyarikum, orang-orang terbaik, orang-orang pilihan di antara kalian. Qalu bala. Ya, qala alladzina idza ru'u dzikrullah, yaitu orang-orang yang kalau dipandang dzikrullah, Allah diingat, Allah disebut. Yani man ra'ahum tadzakkaral khaira wa ahlal khair, yani siapa saja yang memandang, melihat mereka, berduduk-duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka, tadzakkaral khair, niscaya dia akan ingat kebaikan. Wa ahlal khair, dan juga ingat ahlul khair, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, dan dia akan menginginkan untuk bisa semisal dengan dia dalam hal kebaikan. Wassalah, wa ahlas salah, dan dia akan ingat as-salah, kebaikan. Wa ahlas salah, dan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Fantolaqa ila zikrillah, sehingga dia pun bergegas untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berzikir ataupun talabul ilmi ataupun ibadah, zikrullah macam dan jenisnya luas. Iya, ibadah juga termasuk zikir kepada Allah. Bacaan kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar juga zikrullah. Atau hati kita ingat kepada Allah dengan takut kepadanya, ya, itu juga zikir kepada Allah. Wal aksu bil aksi, dan tentunya lawannya, ya, mendapatkan lawannya, ya, lawannya dari ahlul khair, ahlul syar. Kalau kita bergabung ataupun suka bermajlis, ya, dengan mereka ahlul syar, ya, kita akan terbawa dengan mereka, ya, mendapatkan kejelekan, seperti mereka mendapatkan kejelekan. Ya, silakan yang kedua siapa? Afala ukhbirukum bisyirarikum? Qalu bala. Qala al-masya'una bin namimah. Rasul berkata, maukah aku beri kabar kepada kalian tentang sejelek-jelek di antara kalian? Mereka menjawab, tentu. Rasul berkata, yaitu orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba. Wa namimah kama madha bayanuha anna ahlaha humul mufsiduna bainal ahibbah. Mengadu domba sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, mereka adalah bahwasanya pelakunya, mereka adalah orang-orang yang merusak hubungan kecintaan di antara dua orang. Maknanya, ai innan namam yufsidu bainal ahibbah binaklil kalam al-kadzib min syakhsin li akhar hatta tahilla al-adawatu mahala shadaqah. Maknanya, sungguhnya bahwasanya pengadu domba, dia merusak antara dua orang yang saling mencintai dengan menukilkan kalam yang dusta dari satu orang ke orang yang lain sampai halal permusuhan sebagaimana halalnya sedekah. Wal bagdho mahalal mahabbah, dan halal pula kebencian sebagaimana halalnya rasa cinta. Bisababi ma nukila min kalamil kadzib min syakhsin li akhar, dengan sebab apa yang dinukil dari kalam-kalam yang dusta dari satu orang ke orang yang lain. Al-baguna al-buru'a al-anata. Rasul berkata, dan juga orang-orang yang menginginkan kesusahan terhadap orang-orang yang berlepas diri dari kejelekan. Ay alladzina yuriduna ayyal mizu man kana bari'an minal fasad wa dham yalmizunahu bil aib wa yadkurunahu bil fasad wa huwa laisa kadzalik. Maknanya, yaitu mereka adalah orang-orang yang menuduh orang-orang yang berlepas diri dari kejelekan dan kerendahan, dan mereka menuduh mereka dengan aib dan menyebutkan orang tersebut dengan kejelekan-kejelekannya, padahal dia tidak seperti itu. Wa hadza 'alal umum minal fasadi fil ard, dan ini secara umum dianggap sebagai perbuatan merusak di atas bumi. An-namimah wa mayuridu ay yuqa'al bur'a'u minal uyubi fil uyub wayal mizahum biha liyakhziyahum. Mengadu domba dan orang-orang yang ingin agar terjatuh orang-orang yang baik kepada sebuah aib dari aib-aib yang ada, dan mereka menuduhnya dengan aib-aib tersebut, mereka semua bertujuan untuk merendahkan dia, merendahkan mereka. Wal hadis kama yarul qari fihi al jam'u bainal targhib wa tarhib kama huwa muqtada katsirin minan nusus al qur'aniyah wa nubuwiyah. Hadis ini sebagaimana pembaca lihat di dalamnya terkumpul antara anjuran dan ancaman, sebagaimana itu adalah konsekuensi dari kebanyakan nas-nas Quran dan hadis. Jazakallah khairan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meneruskan, afala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kalian aku beritakan tentang bisyirarikum, orang-orang yang terjelek, terburuk di antara kalian, ya, yaitu sifat-sifatnya seperti apa? Qalu bala, maka mereka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala al-masya'una bin namimah, yaitu mereka-mereka yang suka mondar-mandir berjalan, bin namimah, untuk mengadu domba, merusak hubungan sesama kaum muslimin. Sudah kita lewatkan tentang makna an-namimah, ya, yaitu menukilkan, memindahkan satu kalam, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan membuat kerusakan. Ya, adapun kalau tujuannya selain itu, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan, kadang menjadi wajib. Di antara yang diperbolehkan dan dianjurkan adalah menukilkan ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ada perintahnya dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Yubaligh asyahid al-ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ataupun dia mendapati mereka-mereka para perusak, orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini, yang mereka suka mengganggu kaum muslimin, untuk kita laporkan kepada mereka-mereka yang berwenang, yang sanggup untuk menindak. Ya, kalau mungkin, kalau skup kecil di pondok kita, ya kalau ada di antara santri teman-teman antum yang bermasalah terkait dengan akhlak dan adabnya, jangan dibicarakan ataupun dinukilkan kepada teman yang lain, salah. Namimah nantinya. Ya. Apalagi kalau teman tadi ada kerenggangan gitu, si A dengan si B, kamu tahu, ah itu kayak gini ya, pada si B, akhirnya terjadi an-namimah. Tapi kamu laporkan kepada mereka, pengurus, ya, penanggung jawab pondok, makanya seperti ini, mimbab an-nasihah, termasuk an-nasihah, tidak tercela. Wan-namimah kama mabu bayanuha, dan namimah, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya, anna ahlaha humul mufsiduna bainal ahibbah, bahwasanya pelakunya adalah para perusak hubungan antara al-ahibbah, mereka-mereka yang saling cinta mencintai. Di sini diatofkan al-mufsidun kepada al-masya'un, ataupun disifatkan kepada al-masya'un bin namimah, atau ada wawu di situ dengan makna atof, diisqot harful atof, kadang digugurkan huruf atof itu, al-masya'un bin namimah al-mufsidun, digugurkan di situ wawu atofnya. Faedahnya di sini al-mufsidun lebih umum daripada al-masya'una bin namimah, ya kan? Mereka yang berjalan mondar-mandir ngadu domba, mana yang lebih umum dengan mereka yang membuat kerusakan? Membuat kerusakan lebih umum di antara faedah. Iya, adful 'am 'ala khas, ya. Mengatofkan sesuatu yang umum kepada yang khusus adalah yang pertama libayan al-umum, untuk menjelaskan bahwasanya itu umum. Masuk di antara contohnya al-mufsid ataupun al-ifsad adalah apa? An-namimah. Dan juga terkadang menjelaskan sebab. Sebabnya apa mereka? Gitu. Kalau al-ha al-am disebutkan secara khusus, seringkali menjelaskan sebab. Ini sebabnya. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Al-muhim di sini, ya, al-masya'un bin namimah termasuk, ya, golongan yang pertama yang masuk dalam kalimat al-mufsidun, yang suka membuat kerusakan. Bainal ahibbah, antara mereka-mereka yang saling cinta mencintai, yang satu saf, satu barisan. Al-bahuna al-buru'a al-anat, ya. Ayan, yakni maksud dari al-mufsiduna bainal ahibbah, ay innan nammam yufsidu bainal ahibbah, بنقل الكلام الكاذب من شخص لآخر حتى تحل العداوة محل الصداقة. Sesungguhnya an-nammam, tukang adu domba, yufsid, membuat kerusakan hubungan bainal ahibbah, antara mereka yang saling cinta mencintai. Dengan apa dia membuat kerusakan, membuat perpecahan hubungan antara mereka sesama kaum muslimin, kaum mukminin? Binaqlil kalamil kadzib, dengan menukil ucapan yang dusta ataupun benar tapi dibubuhi dengan kedustaan. Min syakhsin li akhar, dari satu orang kepada orang lain, dari satu kelompok kepada kelompok lain. Hatta tahullu al-adawatu, halla yahullu menempati. Kalau halla yahillu halal. Hatta tahulla al-adawatu mahalla as-sadaqah, sehingga al-adawah menduduki, menempati tempatnya as-sadaqah, pertemanan. Tadinya mereka kaum mukminin, kaum muslimin saling akur satu sama lainnya, saling dekat, satu hati, satu barisan. Karena sebab perbuatan buruk dan jeleknya an-namam ini, maka al-adawah menempati, menggantikan posisi apa? As-sadaqah, pertemanan. Ya, tadinya saling cinta mencintai, jadi apa? Saling membenci. Saling akur, jadi saling tanabur. Dan seterusnya, beragam kejelekan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal baghdha'u mahallal mahabbah, dan sehingga al baghdha, kebencian, permusuhan, menempati tempatnya al ahibbah, mana tadi al mahabbah, kecintaan, berubah dalam waktu yang cepat berubah. Ya, tadinya saling cinta mencintai, satu hati, ya, dalam satu lahzah, dalam sekejap berubah, ya, menjadi saling benci, membenci, saling menjauhi. Sehingga kita harus waspada dan hati-hati. Bisa babi ma nuqila minal kalamil kadzib min syakhsin akhar. Ya. Atau bisa juga naqala an-namam tadi, ma naqalahu, maknya di situ mausul. Ya. Kemudian di situ aidnya adalah ha naqalahu gitu. Ma naqala minal kalamil kadzib min syakhsin akhar. Karena sebab apa yang dia nukil dari ucapan dusta dari satu orang kepada orang yang lain. Ya. Kalaupun itu ucapannya benar, misalkan dia si A membicarakan kejelekan kepada si B, mungkin lagi curhat, percaya kepada kamu. Ya, kamu nasihati. Ya, takillah, jangan seperti itu. Diperbaiki hubungan keduanya. Jangan malah dibawa ini ucapan si A kepada si B, malah direkam. Nah, ini juga sama tercela. Al-baghuna al-bura'a al-anat, yang mereka menginginkan, ya, al-anat, kesusahan, keberatan, fitnah kepada al-bura'a, mereka-mereka yang tidak bersalah. Al-bari jamaknya al-bura'a. Ay alladzina yuriduna an yalmizu man kana bari'an minal fasadi wadh-dham, yaitu mereka, yang dimaksud dengan al-baghuna al-bura'a al-anat, mereka yang menginginkan keberatan, kesusahan, kejelekan bagi mereka-mereka yang tidak bersalah. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan untuk al-yalmizu. Apa? Yalmizu, memperolok-olok, ya, mengejek. Mankana bari'an, orang-orang yang berlepas diri. Minal fasadi wadzam, dari kerusakan dan kejelekan. Ini orang tidak ada salah sama sekali. Tidak ada kerusakan yang dia timbulkan ataupun perbuatan tercela yang dia perbuat. Tapi ini al-baghun, ya, yang pengangguran ini tidak senang kalau orang lain dalam kebaikan. Dia menginginkan senantiasa orang itu dalam kejelekan. Ya, ini sangat bertentangan dengan apa? Sifat kaum mukminin. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah seorang itu sempurna imannya sehingga dia menginginkan kebaikan untuk temannya sebagaimana dia menginginkan untuk dirinya apa? Kebaikan. An-namimatu wa man yuridu an yuqi'. Al-bura'a min al-uyub fil uyub wa yalmizuhum biha li yukhziyahum. Kita ulangi. Mana tadi? Loncat ya? Oh iya, loncat. Yalmizunahu bil aibi wa yadhkurunahu bil fasad. Ya, yalmizun, memperolok-olok mereka-mereka yang tidak bersalah bil aib, dengan aib, dituduh bahwasanya orang tersebut yang bari tadi berbuat ini dan itu dari beragam perbuatan jelekan. Ya, dosa-dosa dan yang semisalnya. Wa yadhkurunahu bil fasad, dan menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ya. yang terkadang diada-adakan. Wa huwa laisa kadzalik, padahal dia tidak seperti itu keadaannya. Tidak ada aib dan kerusakan yang dituduhkan oleh orang tadi, ya, yang suka berbuat kerusakan. Wa hadza 'alal 'umum minal fasadi fil ardi, dan ini umum dari beragam kejelekan yang ada di muka bumi. Ya, al-bura' al-bahuna al-bura' al-'anat, semua umum, ya, kejelekannya apapun macamnya, bukan hanya an-namimah. Ya, itu tercela. Ya, an-namimah wa man yurid an yuqi' al-bura' min al-'uyub fil 'uyub wa yalmizuhum biha liyukhziyahum, dan mereka-mereka yang ingin untuk menjerumuskan al-bura'a, orang-orang yang tidak bersalah, tidak tahu menahu, ke dalam aib-aib. Ya, ingin menjerumuskan orang-orang yang terbebas dari aib kepada aib-aib yang mereka tidak tahu menahu, yang mereka sama sekali berlepas diri dari aib-aib tersebut. Wa yalmizuhum biha liyukhziyahum, kemudian memperolok-olok mereka, liyukhziyahum, untuk menghinakan mereka, orang-orang yang tidak bersalah. Ya, na'udzubillah. Wal hadis kama yara al-qari fihi al-jam'u baina targhib wa tarhib kama huwa muqtaba katsirin min an-nusus al-qur'aniyyati wan nabawiyyah. Hadis ini sebagaimana pembaca lihat, di dalamnya ada al-jam', pengumpulan antara targhib, dorongan, motivasi, wa tarhib, dan ancaman. Ya, banyak yang seperti ini, ya, datang dalam Al-Kitab ataupun As-Sunnah. Itu thariqah, ya, thariqah syar'iyah di dalam berdakwah, yaitu kita menyertakan bersama targhib, motivasi, tarhib. Tidak cukup kita dengan targhib ataupun tarhib saja. Kama huwa muqtaba katsirin minan nusus al-Qur'aniyah, sebagaimana ini konsekuensi dari banyak nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Masih ada waktu? Ya, cukup insyaallah. Waktu sudah habis. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan baca bab baru, yaitu bab man sami'a bi fahisyah fa afsyaha. Bab tentang orang yang mendengar perbuatan keji kemudian dia sebarkan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.